tadi udah mau hujan. Assalamualaikum, Bah. Kamu orang siapa? Lingseng ada enggak, Bah? Iya, lagi-lagi tanya Lingseng. Kamu orang siapa? Tanya Lingseng. Kan sudah lama kenal Lingseng, Bah. Tinggalnya di gang petak seng, anak pacenggok liong seng, yang hobinya minum gingseng. Seng, seng, seng, ling, ling, seng, yang kaya punya pabrik seng, rumahnya di pagari seng, dijaga anjing galak seng, agar tak masuk maling seng. Seng ling ling seng, ku cinta padamu ling seng. Seng seng seng ling ling seng. Ling, nanti malam minggu kita nonton film. Filmnya bagus loh. Ken Lu, jangan bilang baba, eh? Matamu ling ling seng, merah bibirmu ling ling seng, ku ingin segera melamarmu ling ling seng. Bilang sama Bah Liong seng, diriku pacarmu ling seng, yang punya pabrik madu seng, anak Bang Madun tinggalnya di gang sereng seng. Ling ling seng, ling ling seng, oh ling ling seng. Seng, seng, seng, ling ling seng, pacarku namanya ling seng, tinggalnya di gang petak seng, anak Bah Jenggot liong seng, yang hobinya minum geng. Padamu ling seng, seng, seng, seng, ling, ling, seng. Ling, geris deh menetek lah. I love you, Akang Teh. Sok lah. Seng, seng, seng, ling, ling, yang kaya punya agar tak masuk maling seng. Seng seng ling ling seng, ku cinta padamu.